Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika di kantor saya setiap gaji bulanan dipotong untuk BPJS ketenagakerjaan? Lalu jika saya pensiun dan itu bisa saya cairkan, bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah khair. Ini BPJS ketenagakerjaan. Itu dipotong dari gaji atau bukan? Iya, dipotong dari gaji Ustaz. Bulanan. Semuanya dipotong dari gaji atau ada yang setiap gaji bulanan otomatis dipotong. Dari gaji saja, tidak ada tambahan dari perusahaan. Sebagian dari perusahaan, sebagian dari potong dari gaji. Ya, sebagian lagi tambahan dari deposito uang tersebut. Ya atau tidak? Anda tanyakan mana yang tambahan dari perusahaan dan mana yang dipotong dari gaji Anda, itu halal. Pertambahannya sekian persen, umpamanya 6% atau 7% sesuai dengan bunga deposito per tahun, itu adalah riba. Ambil sebanyak uang Anda, yang ribanya tadi, lihat kondisi Anda ketika pensiun tadi. Jika Anda ada fakir miskin, alhamdulillah. Paham? Maka berharap, berdoalah agar menjadi fakir miskin di waktu itu. Agar halal uang pertambahan ribanya. Karena yang bikin riba bukan Anda. Jelas? Tapi di Anda di waktu itu Allah memberikan kecukupan hidup kepada Anda dengan cara menghitung bagaimana menentukan diri fakir miskin atau tidak. Tadi kan sudah saya ajarkan. Masih ingat? Coba, bagaimana cara menentukan Anda fakir atau bukan? Miskin atau bukan? Bagaimana caranya? Iya antum, bisa? Siapa tahu antum fakir miskin betul? Kenapa akhi? Bagaimana caranya? Dilihat kebutuhan pokok selama sebulan dan berapa pendapatan. Ini kebutuhan pokok, jelas. Kebutuhan yang sangat penting seperti tempat tinggal, pakaian, pendidikan anak-anak, dan lain-lainnya. Berapa kebutuhan sebulan Anda? Dan lihat pendapatan. Anda umpamanya kebutuhan sekitar 5 juta. Pendapatan cuma 4.500.000 sebulan. Jelas? Berarti kekurangannya berapa per bulan? 100.000. Miskin ya. Miskin. Tetapi berapa yang boleh dia ambil? 500.000 dikali 1 tahun. Dikali 12 menjadi 6 juta. Sebanyak 6 juta yang diambil masih boleh. Maka lihat dari BPJS tadi berapa dapat. Kalau Anda yang umumnya dapat 6 juta tertutupi kebutuhan Anda, maka yang pertambahan ribanya tidak halal. Jelas? Berikan kepada fakir miskin. Ya, silakan yang Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ditawarin oleh saudara itu bayar haji atau umroh melalui travel, yang mana itu modelnya mirip dengan MLM. Jadi gini Ustaz, yang dikabarkan ke saya begini, kalau saya mendaftar di travel itu, namanya boleh sebut atau enggak Ustaz? Saya sudah tahu namanya, enggak perlu untuk sebut. Enggak perlu disebut? Enggak perlu disebut. Ya. Jadi kalau kita mendaftar di situ, kita dapat voucher 3.500.000 sebagai uang DP. Anda memang bayar DP? Ya, bayar DP 3.500.000. Anda bayar DP 3.500.000. Ya. Terus? Terus itu sisanya total biaya umrohnya macam 27 juta. Sisanya itu boleh dicicil. Anda cicil boleh, terus? Ya, cicil. Jumlah sama tenggang waktunya terserah, dengan persyaratan bisa berangkat setelah lunas. Nah, setelah lunas bisa berangkat? Ya, sebelum dia tutup. Ya, gimana, Ustaz? Terus. Terus kalau kita ngajak orang, ngajak orang untuk daftar ke travel itu. Setelah orang itu bayar DP, kita dikasih bonus 1.500.000. Berarti sepertiga dari uang yang dibayar. Iya. Perkiraan seperti itu. Terus? Tapi untuk angsurannya yang kita bawa itu kita nggak dapat apa-apa. Hanya pokoknya sekali kita merekomendasikan ke orang lain, kita dapat 1.500.000. Nah, kalau di bawah kita, nah, kalau kita bisa merekrut 2 orang, kita dapat tambahan lagi 500. Itu Ustaz. Nah, yang lain-lainnya saya nggak tahu. Kalau cuma dapat 1 orang? 1 orang kita udah dapat 1.500.000. Dapat 1 lagi? Nah, kalau di bawah kita yang kita rekrut tadi itu dia rekrut 2 orang, kita dapat lagi 500. Kalau 1 orang saja, yang ini enggak. Satu orang dapat 10 orang. Dapat berapa? Enggak dapat Ustaz. Ketika terjadi di bawah itu ada 2, kita dapat tambah 500. Kalau dapat kakinya 2 baru dapat lagi. Yang sepasang kakinya kita, ya. Kaki di bawah kita membawa pasangan Ustaz. Jadi ada. Kalau cuma sepasang enggak dapat apa-apa. Satu pasang dapat 1.500.000 yang satu orang aja dianggap. Tadi. Yang 1.000.000 pertama yang orang pertama tadi. Baik. Nah, macam saya. Ini Ustaz. Saya membawa A. Saya dapat bonus 1.500.000. Kalau A ini bawa 2 orang, maka saya dapat tambahan lagi 500. Kalau cuma satu pasang saja yang ke bawah. Kalau cuma satu terus enggak dapat Ustaz. Enggak dapat Anda, walaupun dapat. Anda bawa orang 100 orang tapi satu kakinya. Enggak, kalau saya dapat bawa 100 orang dapat yang itu 1.500.000 per orang tadi yang dibawa langsung itu Ustaz. Kalau yang di bawahnya enggak dihitung. Kecuali yang jawab itu. Pertanyaan saya, 100 bawah tapi satu kakinya, satu ini enggak pincang dia terus. Dapat apa? Cuma dapat satu aja dianggap satu, yang 100 tadi? Iya. Iya. Iya, enggak dapat apa-apa. Padahal di travel secara umum, Anda bawa 100 orang dapat jangankan di travel, beli tiket pesawat. Ya atau tidak? Setiap 10 orang gratis satu, ya atau tidak? Ini 10 orang Anda sudah gratis 10 tiket pesawat ke Mekah pulang pergi. Berapa harganya itu? Berapa dolar? $500 kan ya ke Arab Saudi sekali jalan. Berarti $1,000 Anda dapat. 10 dapat $1,000. Hah? Iya. Ya atau tidak? Ini Anda dapat 10 dikasihnya cuma $10. Atau berapa? $100 cuma dikasihnya. Zolim atau tidak dia ini? Zolim ya, akhi. Jadi ini enggak boleh Ustaz ya? Hah? Enggak boleh ikut ini. Anda mau enggak artinya gini Ustaz. Saya baru di prospek, saya belum memutuskan karena saya pernah tanya ke konsultasi syariah belum ada jawaban. Kurang artinya jelas. Kalau ini boleh saya masuk, kalau enggak boleh. Enggak boleh, dah jelas. Oh iya Ustaz. Enggak boleh. Allah barik fikum. Syukran Ustaz, itu aja. Allah barik fik ya, akhi. Kalau mau juga ambil yang tadi yang umum, datang ke sebuah travel, saya bawa 10 orang. Anda gratis satu, berangkat Anda gratis satu Anda. Jelas? Daripada harus bayar 3 juta, tanpa bayar 3.500.000, langsung aja bawa, saya daftarkan 10 orang. Dapat Anda satu gratis. Tanpa Anda bayar 3.500.000. Maka untuk menjadi, kenapa diharamkannya MLM tersebut? Karena dia ada bayaran di depan. Padahal untuk menjadi perantara kan gratis. Tidak harus bayar. Kenapa harus bayar Anda? Karena agar skema uang ke uang dengan uangnya tidak terputus. Itu tujuannya. Adapun barang dan jasa hanya sebagai kedok. Karena itu tetap diharamkan oleh para ulama sedunia. Bahkan Dr. Hussein Syahrani dalam disertasi beliau berjudul At-Taswik At-Tijari fil Fiqh Islami, marketing dalam pandangan fikih Islam, beliau menjelaskan dari seluruh penelitian saya terhadap MLM sedunia, para ulama sedunia baik lembaga internasional maupun lokal di negara-negara kaum muslimin, tidak ada ulama yang menghalalkannya. Ya, ini menurut saya karena dia tidak bisa bahasa Indonesia. Kalau dia bahasa Indonesia mungkin lain isi bukunya. Karena di Indonesia ada pihak-pihak yang menghalalkan sistem tadi, tidak mengerti dengan hakikat daripada perniagaan tersebut. Cukup, akhi. Labarakatuh. Jangan teruskan, jangan masuk, jangan teruskan. Kalau mau seperti yang tadi, ambil jamaah antum, ajak ke satu travel yang sudah sesuai dengan sunnah dalam apa pengelolaannya dan pemberangkatan dan pembimbingan jamaahnya, berangkat dapat gratis satu real, tanpa harus bayar anda satu sen pun juga. Yang awal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang dokter yang melayani pasien yang menggunakan asuransi komersial atau asuransi syariah yang tidak jelas kehalalannya? Karena dalam prakteknya, para dokter itu harus menulis semacam surat keterangan diagnosis yang akan dipakai oleh pasien untuk mengklaim dana asuransinya. Apakah itu termasuk sebagai pencatat transaksi riba atau saksi transaksi riba yang Rasulullah SAW juga akan melaknat? Terima kasih, Ustaz. Allah barik. Tanpa persaksian anda, keluar enggak klaim ribanya? Enggak. Tidak. Berarti anda termasuk pencatat? Termasuk pencatat transaksi riba ya, Ustaz? Iya, wallahualam. Berarti enggak kecuali boleh ya? Kecuali kasusnya dia fakir miskin. Kan tadi dalam kasus fakir miskin boleh kan dia? Iya. Atau kasusnya dia adalah asuransi yang dia tidak bayar. Kan tadi ada pengecualian. Iya. Jelas? Iya. Berarti kalau yang komersial itu enggak boleh ya, Ustaz? Iya, betul. Iya. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong dijelaskan mengenai skema wakaf dan asuransi yang saat ini menjadi salah satu produk yang diunggulkan perusahaan asuransi. Bagaimana skema dan hukumnya? Wakaf polis asuransi. Wakaf dana asuransi. Wakaf dana asuransi. Wakaf. Ustaz, tolong dijelaskan mengenai skema wakaf dana asuransi yang saat ini menjadi salah satu produk yang diunggulkan perusahaan asuransi. Bagaimana skema dan hukumnya, Ustaz? Saya tidak tahu ini wakaf dana asuransi. Setahu saya, yang ada diluncurkan oleh beberapa yayasan, wakaf polis asuransi. Dia ketika dia wafat, polis asuransinya dia wakafkan. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini perlu kajian yang lebih mendalam lagi. Ya, karena syarat wakaf itu sesuatu menjadi milik dia. Ini belum tentu menjadi milik dia, maka tidak ada akad wakaf mewakafkan. Yang ini adalah menjadi hak ahli waris. Wallahu ta'ala. Terus. Ya, yang Iwan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Konstat, ini ada titipan pertanyaan dari saudara yang memang berkecimpung dalam dunia kesehatan, Ustaz. Kurang jelas. Jadi ada titipan pertanyaan dari saudara yang concern dalam bidang kesehatan. Okay. Jadi mengenai BPJS tadi, Ustaz, tadi kan syaratnya adalah dia bebas dari denda keterlambatan. Nah, update terbaru yang beliau tak tahu itu, jadi dendanya itu berubah, bukan bentuknya denda keterlambatan atas atas premi yang kita telat bayar, tapi dendanya itu berupa rawat inap. Ketika orang inap tidak mendapatkan. Ya, jadi kalau misalkan satu bulan misalkan Ana nih nggak bayar premi, otomatis kan nonaktif ininya peserta BPJS-nya. Untuk mengaktifkan kembali, maka kita harus bayar preminya, yaitu satu bulan setelah katakanlah itu tanggal 1 Ana bayarnya, otomatis tanggal 1 Ana dinyatakan aktif kembali. Dalam waktu kurang dari 45 hari ternyata Ana perlu dirawat, umpamanya perlu dirawat dengan menghabiskan biaya 20 juta umpamanya. Nah, denda yang diwajibkan itu adalah sebesar 2,5% dikali biaya rawat inap dikalikan jumlah bulan yang ditunggak. Jadi 2,5% kali 20 juta dikali 1 bulan dikali 1. Gitu, Ustaz. Nah, berarti ada, berarti masih ada denda keterlambatan. Nah, Ustaz, yang anak tahu berarti masih ada hukum haramnya. Iya. Ya udah. Berarti hukumnya tetap sama seperti yang sebelumnya, Ustaz, ya? Yang iya, kalau dibayarkan oleh pihak perusahaan bukan Anda yang buat akad, tidak ada masalah. Karena 2017 kan setiap perusahaan diwajibkan mengikutkan karyawannya ke BPJS. Sama dengan pengecualian. Pengecualian yes, yang tidak boleh peserta mandiri yang masih belum boleh. Kecuali nanti 2019 semua warga negara diwajibkan, apa boleh buat? Jelas? Yes, itu pertanyaan pertama, Ustaz. Maksudnya itu titipan. Ah, ini titipan. Pertanyaan pribadi boleh enggak? Sekarang karena lumayan pribadi. Urgent juga ini pertanyaannya. Boleh panitia? Nanti aja. Nanti aja. Awak dulu, awak dulu. Baru. Apa, Ustaz? Salam. Ya, silakan ya awaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sebelumnya, Ustaz, pertanyaan saya mungkin agak mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya diajukan. Saya masih belum begitu paham tentang sistem asuransi syariah dan koperasi syariah yang marak bermunculan akhir-akhir ini. Apa? Pertama apa? Asuransi syariah dan koperasi syariah. Ya. Yang banyak muncul akhir-akhir ini. Nah, sebentar, ini dua pertanyaan. Yang Anda mau tanyakan yang mana? Mungkin terutama yang koperasi syariah, karena tadi. Pertanyaannya koperasi syariah, ya, silahkan. Ya. Apa sebetulnya yang membedakan dengan sistem konvensional dan yang berlabel syariah ini? Apakah mungkin pada suatu ketika dalam pelaksanaan kenyataannya melenceng dari jalur syar'i gitu? Apakah mungkin, Ustaz? Jazakallahu khairan katsiran. Allah barik fiik. Koperasi syariah, ya, kalau dia berbentuk syariah, maka uang yang dia setorkan bukan berbentuk simpanan, tapi berbentuk penyertaan modal. Berarti akan untung dan akan rugi. Kalau dalam bentuk simpanan wajib, di mana ketika rugi, tidak akan rugi uang simpanan wajibnya, harus kembali, yang mungkin berkurang adalah simpanan sukarelanya, maka ini berarti yang simpanan wajib, akadnya adalah pinjaman dan ada pertambahan masih riba. Jelas? Kemudian, di antara tanda koperasi yang syariah, dia tidak akan menyerahkan uang. Karena kalau uang yang diserahkan kepada nasabah atau kepada anggotanya dan dibayar berlebih, pasti namanya riba. Dia hanya menyerahkan barang sebagai akad objek dari jual beli. Dengan demikian dia boleh mendapatkan pertambahan dari objek jual beli. Bukan tukar uang dengan uang, tetapi tukar barang dengan uang. Wallahu ta'ala alam. Ustaz masih bisa? Masih bisa? Terus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, bagaimana bahwasanya bisnis saya bisnis asuransi syariah? Adanya konsep underwriting atau peneliti? Sebentar. Antum baca pelan-pelan pun saya enggak dengar. Ustaz, bagaimana bahwasanya bisnis saya bisnis asuransi syariah. Ulangi. Bagaimana bisnis bahwasanya bisnis asuransi syariah adanya konsep underwriting atau peneliti yang gampang, hanya menerima. Saya, matikan mic-nya, coba ngomong tuh. Bagaimana bahwasanya bisnis asuransi syariah adanya konsep underwriting atau peneliti yang hanya menerima nasabah yang sehat dan yang punya uang saja. Apakah itu konsep syariah? Apakah konsep bisnis asuransi syariah yang dia hanya menerima nasabah yang sehat saja? Betul begitu? Ya, apa ini konsep syariah? Tentu tidak. Kalau dia nerima yang sehat saja, tadi saya katakan diukur kesehatannya dalam asuransi kesehatan tadi untuk meminimalkan gharar. Karena dia bila dia penyakitnya berat, baru bayar premi sekali, langsung disedotnya uang semuanya. Ya atau tidak? Tapi diminimalkan dan dikelompokkan dia dengan risiko tinggi, sesama risiko tinggi, enggak ada masalah, saling membantu. Ya, karena dalil daripada asli syariah ini nizam atau sistem nizamul aqilah di dalam kebiasaan kaum muslimin ada dinamakan nizamul aqilah, nizam atau sistem kekeluargaan, saling membantu sesama persukuan. Di mana bila terjadi musibah salah seorang umpamanya dari anggota persukuan tadi dinyatakan oleh pengadilan melakukan tindakan pembunuhan dengan tidak sengaja. Dengan tidak sengaja. Ya. Ketika tidak sengaja maka tidak ada hukum qisas. Tetapi dia harus membayar diyat. Membayar 100 ekor unta diberikan kepada orang yang terkena musibah yang terbunuh tadi. Paham? Paham Anda ini? Ini 100 ekor unta bukan dia yang menanggung persukuannya. Maka masing-masing dikenakan biaya sebesar kemampuannya. Ada yang 1 dinar, ada yang 2 dinar, tergantung kemampuannya. Jelas? Ini cikal bakal munculnya asuransi syariah tersebut, sistem kekeluargaan seperti ini. Semua anggota keluarga tersebut membantu sesuai dengan kemampuannya. Allahu barakfikum. Terus ya, yang terakhir itu awat. Assalamualaikum Ustaz. Iwan, ya. Saya mau nanya tentang pajak Ustaz. Anda nanya tentang pajak. Ya, di sistem penggajian itu kan ada diharuskan ada form pajak. Nah, di ulangi. Di sistem penggajian itu diharuskan ada form pajak. Itu boleh enggak Ustaz? Maksudnya form pajak itu apa? Agar gaji itu nanti dipotong dari pajak gitu. Iya. Ya, kalau dipotong wajib pajak gitu. Ada pajak setiap gaji tersebut. Iya. Pertanyaan Anda apa? Pembuatan form pajak itu boleh enggak? Pembuatan form pajak itu yang membuat siapa? Saya buat. Anda yang akan membuat ini. Iya, agar itu di sistem penggajiannya itu berarti Anda membantu pihak penarik pajak atau membantu pihak yang ditarik pajak? Membantu yang ini, yang ditarik pajak. Tanpa ini bisa ditarik pajaknya? Sistem pekerjaan ini cuma buat ini aja Ustaz, apa? Jadi kalkulasi apa gaji yang bersih diterima itu aja. Soalnya kan ada wajib pajak di sistem penggajian itu supaya. Sebentar, dengan ada form ini kan setiap karyawan tadi kena pajak. Dengan ada form ini, pajak karyawan kalau tanpa form dengan form bedanya apa? Enggak ada Ustaz, cuma buat pencatatan aja. Biar mempermudah dia laporan pajaknya. Iya. Iya, berarti Anda membantu pihak penarik pajak, ya atau tidak? Iya. Iya atau tidak? Iya, Anda termasuk yang diancam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga umpamanya Anda memiliki usaha rumah makan atau warung nasi, Anda tulis di sana setiap yang berbelanja ditarik pajak 10%. Tujuan dia kan agar kesannya dia tidak menaikkan harga, tetapi ini adalah kewajiban pajak. Ya atau tidak? Dengan demikian dia membantu menaikkan pajak dari setiap orang berbelanja. Ya atau tidak? Jelas? Hah? Termasuk dia sebagai pembantu penarik pajak. Kecuali dia tidak tuliskan di sana, kemudian harga dia naikkan, berarti dia menguntungi kerugiannya, mengurangi laba yang akan dia ambil untuk membayar pajak. Jelas ini? Ini tidak termasuk dia membantu menarikkan pajak. Tapi bila ada pernyataan demikian, termasuk dia sebagai pembantu penarik pajak. Allah barik fik. Dan pun negara akan memperhatikan ini. Bila ada pernyataan itu, bila tidak dia laporkan, dianggap sebagai penggelapan pajak, tindak pidana dia. Tapi bila tidak ada tulisan itu kan tidak, hanya masalah wajib pajak saja yang dipermasalahkan. Taib. Cukup. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.